Cantik, cantik, cantik sayang, kita cuma temenan.

DJ. Bibir ini basah saat rambut ini. Susu yang inilah, susu yang itulah, susu. We'll be together forever. Yeah. merdeka. Pegang diri pakai domba, akan nikmati suara gendang. Digoyang lagi, lagi-lagi, lagi digoyang. Digeboy lagi, digeboy lagi, lagi-lagi, lagi digeboy. Goyang-goyang lagi, sayang, asik-asik berdendang. Ikut Janjinya is blowing the song, a song of trance.